Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Jo di Pojok. Nah, hari ini gua sih cuma mau bermonolog ria ya, setelah kemarin-kemarin kita collab sama Siput. Nah, sekarang kita kita ngobrol monolog. Gua mau ngobrolin tentang apa ya? Mas, gua ngobrolin feel gue saat ini. Aneh gak sih gua ngobrolin apa yang terjadi, apa rasa gua saat ini? Kayaknya kalau mau dijabarin dengan satu kata, feel gue saat ini itu kosong. Udah ya, ya kosong aja. Bukannya karena nggak ada ya? Bukannya nggak mau ya, tapi emang nggak ada aja, kosong aja. Ini juga sengaja buat ngosongin 3 tahun kali ya, kalau dia yang cepat sadar ya 3 tahun, kalau enggak ya berapa gitu, enggak tahu gua juga ya. Tapi ngomong-ngomong kosong nih, gua mau ngomongin tentang perjalanan, tapi ini perjalanan bukan tentang percintaan. Karena kemarin udah bahas, sekarang kita sih lebih ngebahas tentang ini ya, ngebahas tentang perjalanan gue nanti yang bakal ke Yogyakarta. Gue sih bakal ke Bandung dulu ya. Ya misalnya gue dari sini ke Cikarang, gue nanti ke sana ke Cikarang, terus gue juga naik ke stasiun di Purwakarta. Habis Purwakarta gue ke Bandung. Nah, habis di Bandung itu gue baru naik tuh, gue naik kereta ke Jogja. Dari Jogja gue sebenarnya nggak tahu lagi sih mau kemana sih. Dari Jogja sebenarnya gue pengen banget muterin Jawa ya, tapi ya gue sadar gue juga udah capek ya. Nggak tahu sih kalau naik motor, kalau jalan sih sebenarnya jalan gue tuh aman-aman aja, tapi kalau udah rada-rada siang gitu, udah langsung double keringat yang dikeluarin, kering kalori, terus keringat dari matahari. Wah, kita ngomongin tentang apa ya, masih kita ngomongin tentang keringat ya? Apalagi ngomongin tentang kereta. Gue aja gak ada kalian di sana di kereta, jadi yang ngomongin apa ya, mungkin gue mau ngomongin apa ya. Gue sih masih bingung sih gue mau ngomongin apa. Gue mungkin mau ngomongin iya, kayaknya gue di next itu ngundang bintang tamu ya. Gue nggak tahu sih rambut panjang apa rambut pendek lagi, yang pasti dia berhijab, gue taunya gitu doang. Tapi kalian penasaran gak sih bintang tamu selanjutnya itu di Pojok? Karena gue udah nge-rebranding dari logo gue, terus juga gue nge-posting dengan effort ya, buat Pojok sih, buat Pojok collab. Tapi kalau Pojok monolog ya masih dengan perasaan gue, ya udah feel seenak gue aja. Tapi intinya, pada intinya gue tuh pengennya ngeseriusin podcast ini sih. Gue makasih sih sama yang terakhir ini. Dan juga calon istri kali ya. Gak tahu. Padahal gue udah nge-branding Pojok Monolog ini isi hati gue. Tapi gue masih takut buat ngomonginnya. Kenapa ya? Apa karena dianya belum yakin jadi gue ragu-ragu gini buat ngomong? Gue gak tahu dia yakin apa enggak ya. Tapi gue megang satu janji. Karena ya, kalau mau dibilang gue sama dia itu gak ada yang memegang janjinya ya. Apalagi yang kalau yang serius. Ya, ya udah kali ya. Mungkin yang ini gue harus memegang janjinya. Gue juga memegang janji gue yang terakhir buat gak ngechat dia, buat ngeblok dia di WA kalau sampai dia punya cowok ya. Dan gue juga janji ke dia kalau dia punya cowok lagi, gue bakal menggila. Gue sampai menggila banget. Itu kurang apa lagi, sejuta gue habis bakarin di TikTok. Itu kurang gila apa lagi? Menurut gue gila sih. Karena itu seharusnya bermanfaat banget buat yang lain-lain gitu ya. Gue tuh paling heran sama keadaan gue ya. Gue tuh bingung banget. Apa mungkin karena gue masih kurang deket sama Allah? Apa karena gue memang kurang sedekat itu kah? Sampai gue aja mungkin di Jakarta ini ya, di Jakarta ini gue lebih malas daripada di Palembang. Tapi gue masih menolak kata-kata ini sih. Gue di Palembang karena takut dimarahin. Karena ya lu di mau di Jakarta mau di Palembang tetap aja orang tua tetap aja dimarahin. Ya tapi ya udah. Gue pengennya sih gue rajin sholat dulu, perbaikin ibadah. Siapa tahu dia ini kan diketuk hatinya sama Allah. Nih, gue bawa ingetan lu dulu. Nah, mungkin gue bawa ingetan lu sama dia dulu. Gue simpen dulu ya. Terus 3 tahun atau 5 tahun lagi, nih gue balikin ingetan lu sama dia yang lama. Pes. Dan mungkin itu ada rasa untuk kembali. Kalau dua-duanya saling menyempurnakan ibadah ya, gue sebenarnya nggak tahu sih sekarang gimana. Tapi yang satu yang gue kesel tuh dia masih makan pedes sih. Dan itu kesel banget. Tapi dia ya ya udahlah, gue mau ngomongnya gimana, masa gue harus ngomong dia di DM. Berarti kan gue kayak ngelanggar janji nggak sih? Harusnya gue ya lebih ikhlas kali ya. Gue sih mau terima kasih aja buat dia. Mungkin memang nggak tahun ini, mungkin memang nggak tahun depan, tapi iya tahun depannya lagi, amin. Ya semoga itu aja sih buat hari ini. Mungkin kita di next itu bakal ada Pojok Monolog dengan bidan, nextnya lagi itu dengan orang akuntansi mungkin, nari. Kita lihat aja di pojok cerita selanjutnya. Dan oh ya, segmen apa aja itu kayaknya bakal di tutup dulu sampai ada pasangan deh. Karena nggak kuat juga ternyata kalau nggak ada pasangan pasti asmara terus. Oke, thank you teman-teman. Dadah.